kapenduanna, Korintus, hondongam, kahua. Mane denni o ingganna kwa solas wongku, pahalua musam indo topu hadadi inde provinsi Makedonia kahana pak kamasena puang ala ta'ala mengkahilang kalena isin nengganna jumaa inde. Akamoyan na puham moloi pak sanda sama banda, anna sangin tohan dam mase-mase, sapok sangin ponomandi katilal lasam anna matutu umpas suundoikna ladibeen to mase-mase senga. Kuita solamatangku buda punala aka-akan na napas suwum, mo indola napakena. Tak den disua, sapok na kekek dadakan nawa, lamalah akakan duka mangalatawa umpa moloi solasuwunta to matappa di Yudea. Indo na pogau lak bi ia anna indo kipen mitai. Akahandan nuhuna si lele mbeho kalena lako dewa tanta, mane lakoi kami akasi tuhu paelokna puang ala ta'ala. Dadi tappana muitakang kamapian penawanna to Makedonia, tappa kiswa poleon Titus matim. Aka Titus untoo umpahandu indo lesu uhempun do itim ladi pamoloyan to matappa di Yudea. Yanto anak kisuam matim lompat tahu indo pak pogo sama pia itin jumaat mua. Menton dom puha ko ikulan ninggan ninggan nasia susinna matoto kamata pasam mua. Nanah ko mak tulak mandalang kapas sangam mua diona puang ngala ta'ala. Melok sikda sikdang ko umpogau lasihatan na dipogau anak tak dela pada pak kamase mua lako kami. Yanto anak kiwam handam mapia kementon dompuha kok duka ilan numpa moloi padam muak tomatappa. Tak diwa kupasa kok lompalako kahakah ya to'o. Sapok kutulasang kok indo kamelosanna to Makedonia umpa moloi padantah annamala umpo tandengan na umpalako. Yalakuis sammito kuwa mengkaloi lasikda unak penawammu indo pak kamasemu. Aka muis sammyak muuana kamasi sikda-sikda kiak dewa tanta Yesus Kristus. Aka muyan na to makakkai. Sapo ahu umpope mase-mase kalena akalana pamoloi kwa annamala indo kape mase-mase anna nasuhum mala kwa mendadi tomaka kadiada. Situhu ko pikkihangku diona indo uhempun doi ladibeel lako to mase-mase lama pia kiumpatahu mandana indo tompahan dua tau lesu. Aka awana iko handa yolo muinawanawai anompahan dui indo kahakahaya to'o. Dadi mapia kem pasupi mandanna indo pengkahangam mulesu. Umba susi denna kamelo sammu umpahandui, susin toduka lapahallu denna kamohammu umpasupi situhu kapak bela amwa. Maka mengkaloi lanna unak penawammu melo mak PBM, yalana tahima puang ala ta'alin do pak PBMmu situhu denna lako kalemwa, tak situhu pak denna lako kalemwa. Tak kuuala dibandai kua iko ana dihinganni asolamwa. Sapok kuua lama pia kepada padai ketuamwa. Ilang ku aiko waktu kabosasan tentomai, dadi lombela iko mpamoloi indo toka kuhangam. Maka ahapan nadeng kuak duka kakuhangan dako, anna bosa opi ia, yana pamoloin kuak duka. Maka susi, yala pada timbammo kuak si pamoloi, anna pada timbantoi ketuamu. Dadi, indo to buda palolonganna, tak lana popelak bibaba, sapo lampa moloi solana anna mala tak kakuhangam, umba susi tisuha ilambat takada dewa tanawa. Tobu da palolongan na tak lamelakdi, anna tosai di palolongan na tak lakakuhangam. Dipuji puang ala ta'ala akan patigaha duka penawan na Titus, susikam, melok sikda-sikda, lanapa moloi kwa. Aka ta'angga melok mati na kakisua, sapo awana mengkaloi lannya duka unak penawan na, melo lana pamoloi kwa lambi nakatul la matim. Dempi duka mesa sola suwunta kisua matim lompa solai Titus. Taya dempada sana pak kasalei inganna jumaa kahana umpala komanappa indo pengkahanganna umpak pakahebaang kaheba katilal lasam. Tauya to ta angga lana pamoloi kwa itim, sapo puhan duka napilei inganna jumaa inde lana pasolaikan ni lampak lawangki lako Yudea. Akala lakokan numbawa indo inganna doi ladi pamoloyal lako to mase-mase dio, anna mala dipak kasallei dewata, anna duka mala tandaan diwa melok sikda-sikdakan numpamoloi solata to matappa. Kipailak kihempus sampe kipalandak manappa indo doi pada budanna ladi pamoloyal lako to mase-mase. Aka kiwa dana denni napak polalanni tau napasalakam. Aka kipea lalanna anna makpala komalolokam, taangga mandi di olona dewata sapo duka di olona hupatau. Dempole pimesa sola suwonta kisua mati lampa solai Titus. Pembudas siki pangitai, ia awana basa si dan palako pengkahangan na puang ala ta'ala. Lakbi-lakbina temo, mohai lana pamoloi kwa akanahan wa sikda-sikda kwa, lamuaku umpamoloi solata to mase-mase. Indo Titus awana sabawangangku ya, sinapa solaya mengkaha umpamoloi kwa. Anaindo ya sola suwunta dua tumpa solai Titus, ya pesuana ya inggan na jumaa inde. Anna tauya to'o, umpak kasalei Kristus ilaningganna pak palakuanna. Dadi, kipelau launtahi mamanappa indo totallu annamala naisan ningganna jumaa nawa tomak kamase sikda kwa, annamala inggan indo sikitulak mapiang kwa, mak tandaan diwa tappa.